demi lembar ku tuliskan dalam buku harianku ini. Berjuta kenangan tercipta indah yang tak mungkin ku lupa. Hanya namamu terukir indah, ku goreskan dengan tinta emas bagaikan lembayung di ufuk barat yang menyinari hidupku. Di atas puncak pegunungan, di antara hijau dedaunan, di situ telah kutemukan arti hidup dan kehidupan. Di dalam keremangan malam, di saat terang bulan bersinar, kutuangkan semua itu dalam buku harianku. Namamu terukir indah, ku goreskan dengan tinta emas bagaikan lembayung di ufuk barat yang menyinari hidupku. Di atas puncak pegunungan, di antara hijau dedaunan, di situ telah kutemukan arti hidup dan kehidupan. Di dalam keremangan malam, di saat rembulan bersinar,